Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, masih pada hadis Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa setiap amalan itu tergantung niatnya, dan orang hanya mendapati apa yang telah dia niatkan. Lalu Rasulullah sebutkan contoh dari amalan yang menjadi berbeda nilainya di sisi Allah karena perbedaan niat pelakunya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih, yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yang kihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi yang hijrahnya kepada dunia untuk dia raih, atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai yang dia niatkan. Berbeda nilai amalan itu, hijrah yang Rasul contohkan seperti perbedaan niatnya. Yang ini hijrahnya lillah, ikhlas karena Allah, meninggalkan negerinya ketika dia tidak bebas menjalankan agamanya atau tertindas, tersiksa karena imannya, dia pindah ke tempat lain yang lebih aman dan terjamin amalan ibadahnya. Maka pahala yang dia dapati, pahala seorang muhajir yang benar-benar hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ketika niatnya berbeda untuk mengejar dunia atau wanita, maka ya tergantung niatnya, itu yang dia dapati, wanita itu atau dunianya. Amalannya sama, hijrah. Sama-sama eksodus, pindah, meninggalkan negerinya, kampungnya, jauh, capek, tenaga, waktu, dan lain-lainnya. Sama. Tapi jadi jauh nilainya, berbeda karena niat orangnya. Potongan pertama, kalau kita amati, Rasul katakan yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi potongan yang kedua, tidak Rasul ulang. Hijrahnya kepada dunia untuk dia dapati, wanita untuk dia nikahi, maka hijrahnya seperti yang dia inginkan. Rasul enggak ngulang misalnya, maka hijrahnya kepada dunia untuk dia dapati atau wanita yang dia nikahi. sebagaimana yang pertama diulang, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ini para ulama sebutkan yang pertama, karena yang ikhlas untuk Allah dan karena Allah, niatnya satu dan tujuannya satu, jelas. Demi dia menegakkan agama Allah, syiar, taat ibadah, dan untuk Allah mengharap keridhaan di sisinya. Tidak banyak macam tujuan dan tendensi dalam dirinya, enggak ada. Satu. Makanya ditegaskan kembali oleh Rasul, maka kepada Allah dan Rasulnya. Selain itu, lafadznya mulia dan menunjukkan kemuliaan pelakunya. Karena yang dia inginkan dalam hijrahnya Allah. Hijrah kepada Rasulnya, mengikuti sunnah beliau, membela, melindungi beliau, agar bisa mengamalkan ajaran beliau. Karena begitu mulianya amalan hijrahnya, maka sampai diulang oleh Rasul SAW, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi ketika itu dunia dan wanita, karena terhina niatnya, rendah dan tidak bermartabat sama sekali, maka Rasul pun tidak ingin mengulangnya. Cukup dikatakan maka hijrahnya seperti yang dia inginkan. Sesuatu yang tidak pantas untuk diulang lagi. Kepada dunia untuk dia kejar, wanita untuk dia nikahi, enggak perlu. Atau yang kedua, karena kalau itu bukan karena Allah niat, jika bukan ikhlas karena Allah, maka itu banyak sekali. Yang Rasul sebutkan pun contoh. Untuk dunia dia dapati, wanita untuk dia nikahi, contoh dua ini. Yang lainnya masih banyak sekali niatan-niatan tujuan orang dalam kolbunya, dalam beramal, berhijrah. Karena saking banyaknya, maka Rasul katakan secara umum, fahijratu ila ma hajara ilai. Hijrahnya kepada yang telah dia inginkan, tergantung apa itu niatnya. Yang jelas itu bukan karena Allah. Maka hukumnya lebih umum. Perkara ketiga dalam potongan hadis ini, bahwa Rasul SAW ketika mengatakan wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, jika hijrahnya kepada dunia untuk dia dapati, wanita untuk dia nikahi. Padahal dari pertama sudah mencukupi keumumannya. Ila dunia yusibuha, dunia untuk dia dapati. Dan dunia banyak, luas, termasuk di dalamnya wanita. Termasuk dari dunia, diisi dunia ini wanita. Tetapi secara khusus, Rasulullah SAW sebutkan awim ra'atin yang kihoha, wanita untuk dia nikahi, karena besarnya fitnah wanita. Yang lain-lain gak Rasul sebut. Padahal tujuan niat orang kan banyak. Selain wanita dari dunia ini, mungkin dia ngejar jabatan, mungkin dia kedudukan atau yang lainnya, banyak. Tapi hanya wanita yang Rasul sebut. Karena dahsyatnya fitnah mereka. Besarnya fitnah mereka. Sebagaimana Rasulullah katakan hadits lain, ma taraktu ba'di fitnatan adzar 'ala rijali minan nisa. Fitnah yang paling berat aku tinggalkan bagi kaum laki adalah wanita. Makanya ketika Allah sebutkan tentang hiasan-hiasan dunia yang membuat tergiur manusia karenanya. Zuyina linnasi hubbus syahawat. Dihiasi bagi manusia itu mencintai syahwat, hawa nafsunya. Langsung pertama yang Allah sebutkan, minan nisa, dari para wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayl musawati wal an'ami wal hadz. Yang pertama Allah sebut wanita, sebelum harta-harta yang lainnya. Yang lain pun perhiasan, anak, emas, perak, harta benda, uang, kuda yang ditambatkan, tanaman, kebun, binatang ternak, dan yang lain-lainnya. Disebutkan demikian, ya karena dia paling besar fitnahnya, paling membuat orang berani melanggar syariat, melalaikan perintah Allah karenanya. Makanya kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, fitnahnya wanita itu dua, dari dua arah atau dua. Yang pertama fitnah harta, orang banyak. Melakukan maksiat karena istrinya, tuntutan istrinya gak mau tahu, pokoknya harus begini, harus punya ini, harus beli itu, gak tahu kamu tanggung jawabmu sebagai suami bagaimana, begini, fitnah. Kalau dia tidak bentengi diri dengan iman, terbawa fitnah istrinya sehingga entah dapat dari mana harta itu, haram, syubhat, dia tidak peduli. Dan itu fitnah pada wanita. Itu dalam penghasilan. Begitu pula dalam pembelanjaan. Disebutkan tentang wanita ini, An-nisa mabkhalatun wa majbanah. Mereka ini gampang membuat orang laki pelit dan takut. Artinya pelit untuk berinfak, membelanjakan hartanya karena ini itu, dan takut untuk berjihad, untuk memperjuangkan yang benar, melawan yang batil. Itu jangan, nanti dikucilkan, nanti begini, apa kata orang ini. Semua itu perempuan. Yang kedua, ar-rahim, fitnah rahim. Artinya dari segi kekeluargaan, orang bisa cekcok dengan keluarganya karena istrinya. Bahkan mungkin na'udzubillah dengan orang tuanya sendiri. Dia crash, berseteru, berisi tegang karena istrinya. Atau mungkin dengan kakaknya, atau mungkin dengan yang lain. Walhasil fitnah kaum wanita. Dari harta dia fitnah, dari sisi rahim juga membawa fitnah. Dan kamu lihat seringnya perkara-perkara sepele, kesalahpahaman atau ketersinggungan perempuan, suruh barang taruh sana misalnya dia gak setuju, atau dia lagi nyapu, ngepel, ibumu sedang jalan, mungkin ada perlu apa, terburu-buru, kotor, ngamuk dia, ini begitu, jadi kiamat sudah. Ibumu memang begini, dasar memang gak senang sama saya. Fitnah yang tidak menjaga dirinya dengan ilmu, dengan iman, terfitnah oleh istrinya pada harta maupun pada rahimnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hijrah. Hijrah ulama bagi yang pertama hijrah karena amalan. Yang kedua hijrah untuk yang beramal. Yang ketiga hijrah untuk tempat. Adapun yang pertama atau yang ketiga tempat, yaitu ketika seseorang pindah dari satu tempat ke tempat lain yang di situ yang dominasi adalah maksiat, yang lebih kuat, lebih banyak adalah kesesatan dan hawa nafsu, kefasikan, maka dia hijrah tempat dari satu negeri yang seperti itu, dia terancam imannya, tergoda ke tempat lain yang lebih terjaga agamanya. Yang pertama ini yang paling besar adalah hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam. Dan itu ulama sebutkan wajib. Jika dia di negeri kufur itu tidak bisa leluasa menjalankan syiar-syiar agamanya. Adapun kalau dia mampu dan bisa menegakkan syiar-syiar Islam, maka ya tidak wajib. Ya hijrah cuman mustahab. Tetap disunahkan untuk dia hijrah, disenangi kalau dia hijrah. Nah, dari situ berarti safar ke negeri kufur jauh lebih jelek, lebih besar kejelekannya dibanding tinggal domisili di negeri tersebut. Karena yang tinggal saja kalau enggak mampu tadi wajib. Kalaupun mampu sunnah. Padahal dia tinggal di situ. Ini malah dia datangi negeri tersebut. Karena satu dan lain alasan. Yang itu membahayakan agamanya, akhlaknya. Bahkan menyia-nyiakan hartanya. Dalam permasalahan ini, seorang mukmin tidak dibenarkan berpergian ke negeri kufar kecuali dengan tiga syarat. Yang pertama, dia punya ilmu yang memadai, dengannya dia bisa menepis, membantah syubhat-syubhat mereka. Karena mereka begitu musuhnya kepada Islam, punya banyak syubhat untuk memerangi Islam. Butuh ilmu untuk menghadapi mereka semua. Syubhat-syubhat yang membuat muslim meragukan agamanya sendiri. Ragu Qur'annya, Rasulnya, bahkan kepada Allah SWT. Belum lagi akhlaknya. Nah, perlu ilmu untuk dia bisa menolak syubhat-syubhat mereka. Yang kedua, dia punya agama. Artinya punya agama bukan sekedar, oh, saya punya agama, saya muslim. Artinya kuat agama dia. Kuat ketakwaannya, imannya. Yang itu bisa membentengi dirinya dari syahwat. Yang godaannya begitu kuat di negeri-negeri kufar tersebut. Kalau tidak, na'udzubillah, akan mudah terseret kepada fitnah-fitnah syahwat. Yang ketiga, boleh ke sana kalau memang ada hajat, ada kepentingan. Kepentingan misalnya dia butuh belajar ilmu tertentu yang gak ada itu di negeri muslim. Adanya di mereka ilmunya. Ya sebatas dia butuhkan itu untuk kemaslahatan negerinya atau kaum muslimin. Boleh. Atau berobat karena di negerinya tidak memadai. Tenaga ahlinya gak ada. Alat-alatnya gak lengkap atau semisal itu. Maka dia ke sana untuk operasi seperlunya. Itu selesai pulang. Tiga syarat itu yang ulama sebutkan bolehnya orang mendatangi negeri-negeri kufur untuk maslahat atau hajat yang ada padanya. Yang kedua, ini tadi tempat, hijrah amal, perbuatan. Artinya orang meninggalkan amalan yang dilarang oleh Allah. Kalau tadi tempat yang dilarang. Ini yang kedua, amalan yang dilarang oleh Allah. Kemaksiatan, kefasikan, dia tinggalkan. Hijrah darinya. Makanya Rasul katakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih, wal-muhajiru man hajara manahallahu an. Muslim itu yang muslim lain selamat dari kejahatan lisan atau tangannya. Dan muhajir yang hijrah adalah yang hijrah meninggalkan yang Allah larang darinya. Maka dia tinggalkan segala yang diharamkan Allah, dilarang olehnya. Baik itu terkait hak-hak Allah atau terkait hak-hak manusia. Ya banyak tentunya. Berarti dia tinggalkan kedurhakaan kepada orang tua karena dilarang. Dia tinggalkan khamr, zina, dusta, menipu. Dan yang lainnya banyak dari maksiat yang dilarang. Dan itulah orang yang soleh. Mereka ulama katakan orang soleh adalah man qama bihuquqillah wa bihuquqi khalqih. Orang yang menunaikan dengan baik hak-hak Allah dan dia tunaikan pula dengan baik hak-hak manusia, orang lain. Tidak dia langgar, tidak dia tinggalkan hak itu, maka dia orang yang soleh. Tahu itu hak Allah, segera dia tunaikan. Tahu itu hak orang lain, ia tunaikan padanya. Yang ketiga, hijrah amil. Pelaku. Yaitu ketika kamu dapati seseorang melakukan kemaksiatan yang terang-terangan atau bid'ah, maka kamu tinggalkan si pelaku. Bukan hanya amalannya, tapi juga pelaku-pelakunya. Agar selamat dirimu dari kejahatan fitnahnya, baik itu syahwat maupun syubhat terlebih-lebih lagi. Syahwat terkait syahwat dunia, misalnya fulan ma'ruf nipu kalau jual beli, kalau muamalah dengannya nakal, suka ngemplang bawa lari uang orang dan semisal itu, maka dihajar, ditinggalkan, nggak mau kamu jauhi dia, nggak mau muamalah dengan orang ini. Begitu pula kalau dia ada padanya kemungkaran dari maksiat yang terang-terangan tanpa malu dan gak peduli dia dengan kemaksiatannya, atau kesesatan bid'ah dia lakukan, maka ditinggalkan dia juga demi keselamatan agamamu. Inilah hijrah tempat, hijrah amal perbuatan, dan hijrah amil, si pelaku pula ditinggalkan. Di dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hijrah, maka ada beberapa permasalahan yang ulama bahas seputar permasalahan hijrah. Antara lain, hijrah ini sebelumnya kalau di dalam sirah, hijrah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Daqiq Al-Aid, yang pertama, hijrah pertama ke negeri Habasyah, Eritrea. Kemudian yang kedua, hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang ketiga, hijrahnya kabilah-kabilah Arab meninggalkan tempat mereka hidup, negerinya, datang ke Rasulullah SAW, hijrah, menyampaikan keislamannya. Yang keempat, hijrahnya orang-orang yang Islam dari penduduk Mekah. Mereka tinggalkan Mekah, menyusul Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang kelima, hijrah dalam artian meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ada hijrah Habasyah yang kedua, setelah hijrah Habasyah pertama, sebelum hijrah besar dari Mekah ke Madinah. Dalam perkara hijrah pula, hadis-hadis Rasul SAW tentang hijrah, ada yang menyebutkan itu terputus, terhenti sudah, setelah adanya Fathu Makkah, dibukanya kota Makkah. Antara lain di Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas, la hijrata ba'dal fath, enggak ada lagi hijrah setelah al-fath, Fathu Makkah. Sudah enggak ada lagi hijrah. Walakin jihadun wa niyyah, wa idza stunfirtum fanfiru. Tapi yang tersisa, yang ada jihad, tetap ada niat baik, niat soleh, mau cari ilmu ke negeri sana, masih ada. Dan kalau kalian diajak keluar oleh imam, pemerintah kalian mengajak kalian berperang, maka berangkatlah, berperanglah bersamanya. Al-Muhim, dari yang Rasul katakan, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Tentunya cuplikan ini hadis disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah ketika diminta oleh beberapa orang atau murid-muridnya untuk mensyarah Sahih Bukhari. Dan Sahih Bukhari ada beberapa, cukup banyak. Nah, maka Syaukani menjawab, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah fatah, yang Syaukani maksudkan setelah Fathul Bari. Artinya kamu enggak perlu hijrah ninggalkan Fathul Bari, semua syarah Bukhari cukup kamu dapati di situ. Kamu mau pembahasan bahasa, sirah, tafsir, fikih, akidah dan lain-lainnya. Al-Muhim, kembali kepada yang Rasul katakan, la hijrata ba'dal fath, atau di riwayat lain beliau katakan la hijrata ba'da Rasulillah, tidak ada lagi hijrah setelah Rasulullah SAW. Nah, begitu pula di Bukhari bahwa Ubaid bin Umair tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang hijrah, maka Aisyah katakan la hijratal yaum, hari ini tidak ada lagi hijrah. Kanal mu'minun yafirru ahaduhum bidini ilallah wa rasuli makhafata an yuftana alaih. Dulu kata Aisyah, karena mu'minin takut agamanya terancam, maka dia lari hijrah kepada Allah dan Rasulnya agar tidak terfitnah agamanya. Ammal yawm faqad adharallahu al-islam. Apapun sekarang Allah telah menangkan Islam. Wal mu'min ya'bud rabbah haitsu syaa walakin jihad wa niyyah. Maka seorang mukmin ibadah dimanapun dia berada. Tetapi yang ada kata Aisyah jihad dan niat baik seperti yang Rasulullah katakan tadi. Hijrah ini yang dimaksud dengan la hijrata ba'dal fath, kalau dilihat dari hadith-hadith lain seperti hadith Muawiyah di Nasai, tampak sekali ada perbedaan. Karena di hadith Muawiyah Rasul katakan la tangqati'ul hijrah hatta tangqati'at taubah. Hijrah tidak terputus, terus ada sampai terputusnya taubat. Wala tangqati'u taubah hatta tatlu asyams min maghribiha. Sementara taubat itu sendiri enggak akan terputus selama atau sampai matahari terbit dari arah barat, arah tenggelamnya, sampai kiamat maksudnya. Maka hadis jelas mengatakan selama belum kiamat hijrah masih ada, tidak terputus atau tidak terhenti. Begitu pula di Musnad Ahmad dari Ibnu Sa'di Rasul katakan la tanqati'ul hijrah madamal adu yuqatil. Enggak terputus hijrah selama musuh masih memerangi muslimin, sehingga dia enggak aman di negeri ini, terfitnah agamanya, imannya terancam, maka dia tetap hijrah itu ada selama musuh memerangi mereka. Dari dua hadis ini, yang satu mengatakan setelah fath tidak ada lagi hijrah, yang katakan la sampai kiamat hijrah ada, selama musuh masih memerangi tetap ada hijrah. Dari situ Imam Al-Khattabi mencoba menjamak, mengkompromikan di antara keduanya. Kata beliau, Yang pertama, hijrah di awal-awal Islam itu fardu, wajib. Tetapi setelah Fathu Makkah tidak lagi wajib, tetapi mandub, sunnah. Maka yang dinafikan oleh Rasul yang wajib. Lah hijrah yang wajib. Tetapi yang beliau katakan sampai kiamat tetap ada hijrah yang sunnah. Demikian Khatabi sebutkan rahimahullah. Para ulama lain seperti Ibnul Athir rahimahullah sebutkan hijrah itu ada dua. Yang pertama hijrah yang Allah janjikan bagi orangnya surga, di mana orang datang ke Rasulullah SAW, dia tinggalkan tanahnya, keluarganya, hartanya. Sudah dia tinggalkan demi agamanya untuk Allah, dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan surga dijanjikan untuk mereka, al-muhajirin. Setelah dibukanya kota Mekah, hijrah seperti ini yang sudah terputus. Sudah enggak ada. Yang kedua, kata Ibnul Athir, yang hijrah dari A'rab, suku-suku Badui, kabilah-kabilah Arab yang ikut perang bersama muslimin, tetapi dia tidak lakukan seperti yang dilakukan muslimin, artinya enggak hijrah, tetap di negerinya situ, di kampung halamannya. Dan ini yang Rasul katakan tetap ada hijrah itu sampai terputusnya. Alhamdulillah. Sampai terputusnya tobat. Nah. Atau mereka sebutkan yang dimaukan dengan hijrah yang masih ada sampai hari kiamat selama musuh masih memerangi, yang dikehendaki hajrus sayyiat, hijrah meninggalkan kejelekan, maksiat, dosa. Itu yang ditinggalkan, tetap ada itu sampai yaumul qiyamah. Itu serupa dengan hadis Abdullah bin Amr yang Rasul sebutkan, al-hijratu hijratan atau khoslatan. Hijrah itu dua macam. Ihdahuma tahjuru sayyiat. Yang pertama kamu tinggalkan kejelekan. Wal ukhra tuhajir ilallah wa ila rasulih. Yang lain kamu hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wala tanqati'ul hijrah ma tuqbilatit taubah. Selama taubat masih diterima, tidak terputus itu hijrah. Wala tazalu taubah maqbulah hatta tatlu' asy-syamsu minal maghrib. Dan taubat tidak akan tertolak sampai matahari terbit dari arah barat. Yang ini yang tetap ada. Nah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini penting bagi setiap yang beramal, karena mengingatkan kita tentang arti niat dalam setiap amalan, menentukan. Sama kadang dua orang perbuatannya, seperti hijrah yang Rasul katakan. Dua-duanya hijrah. Ia ninggalkan kampungnya, ninggalkan keluarganya, dan segalanya. Tetapi yang satu niatnya ikhlas karena Allah demi agamanya. Yang satu karena harta, dunia, wanita. Jadi beda nilainya di sisi Allah. Maka begitu amalan-amalan yang lainnya menjadi jauh berbeda nilainya karena niat yang terselubung di dalam kalbunya, dan Allah Maha tahu. Makanya Allah katakan, wallahu ya'lamu ma fi kulubikum. Karena Allah tahu apa yang ada dalam kalbu kalian. Allah pun mengatakan, atau Rasul SAW dalam hadis menyebutkan, innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak lihat wajah kalian, tampan, tidak tampan, cantik, tidak cantik, putih, hitam, bukan itu. Bukan pula jasad kalian, kuat, kekar, bagus, krempeng, gemuk lah. Tapi yang Allah lihat, kalbu kalian, amal perbuatan kalian, itu yang membedakan di sisi Allah. Maka dia menentukan amalan, seperti yang Rasul katakan, wa innama likulli imri'in ma nawa, kamu hanya dapati seperti apa yang kamu telah niatkan. Menentukan amalan, itu yang dilihat oleh Allah, niatnya dalam kalbunya dan amal perbuatannya. Terkadang orang terlalaikan dari perkara tersebut. Orang dimuliakan oleh Allah jika dia muliakan Allah dalam kalbunya, jika dia mengagungkan Allah, ikhlas kepadanya, isi kalbunya adalah tauhid, iman, taqwa, amal saleh yang ada padanya, maka dimuliakan dia oleh Allah SWT. Sementara yang berlawanan dengan itu, maksiat, dosa, hanya menambah kehinaan dan rendahnya seorang hamba. Iman, apa yang ada dalam kalbu itu yang menentukan. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, termasuk kebodohan kalau seseorang menuntut untuk orang lain menghormati dirinya, memuliakan dirinya, sementara dirinya sendiri tidak ada penghormatan, pengagungan kepada Allah, tidak ada ikhlas dalam kalbunya. Ya mana mungkin orang akan memuliakan? Gak akan dia disegani, gak akan dia dicintai. Kalaupun ditakuti, ditakuti dari kejahatannya, bukan karena dasar cinta dan pengagungan dari orang lain kepadanya. Makanya disebutkan Imam Asma'i ketika mendapati seorang wanita cantik bersuami seorang yang hitam dan buruk mukanya. Nah, ketika itu ditanyakan padanya, kata si wanita, mungkin saja suamiku ini orang yang taat kepada Allah, ikhlas karenanya, baik hubungannya dengan Allah dia jaga, maka pantas dan dibalas oleh Allah dengan mendapatkan istri yang secantik diriku. Atau aku yang jauh dari Allah, tidak adanya iman, takwa pada dirinya, sehingga dihukum oleh Allah dengan suami yang seperti itu. Maka manusia hendaklah menyadari segala sesuatunya, iman dan takwa, keikhlasan dalam kalbunya, pengaruh dalam segala kehidupannya, dalam segala tindak tanduknya. Kata Imam Ibnu Qayyim dan juga Syekhul Islam, kalau kamu amati alam dunia ini, kebaikan yang ada padanya atau kejelekan. Kebaikan ya, ini subur tanahnya, masya Allah, tanaman itu kok barokah, berbuah banyak, menghasilkan, hujan rahmat turun, wah sungai banyak ikan, nelayan dapat banyak dan seterusnya, pokoknya kebaikan, pedagang barokah dapat untung, kebaikan-kebaikan semua. Atau lawan-lawannya yang ada musibah, celaka, tanah kering kelontang, gersang, gak bisa diolah, tidak bisa membuahkan, hasil panen rusak, tidak membuahkan hasil yang baik, perdagangan begitu, rugi, curi orang, oh ini, itu, nah, ikan pada lari, walhasil, penyakit, dan seterusnya, wabah. Begitu pula kata Imam Ibnu Qayyim pada skala kecil, mikro, pada dirimu sendiri. Pada dirimu sendiri dari kebaikan-kebaikan yang kamu dapati. Sehat, walafiyah, senang dan ketenangan dalam hati, tentram, bahagia. Barokah istri anakmu, baik, taat, begini, begini. Ataupun lawannya, sakit, derita, tekanan jiwa, stres, sumpek, merugi dalam perdagangan, ini, pokoknya kejelekan. Semua itu, kata Imam Ibnu Qayyim, kembalinya kepada iman dan tauhid, ikhlas. Jika itu ada pada dirimu, kamu jaga, maka kebaikan yang ada pada dirimu, begitu pula kalau ada pada orang sekitarmu, maka alamnya pun demikian baik. Itu yang mereka dapati, kebaikan. Tapi jika itu berkurang, tercoreng, dilanggar, maka yang terjadi pun kejelekan pada dirimu, kan pada dirimu, begitu pula pada yang di sekitarmu. Iman dan keikhlasan penentunya apa yang ada dalam kalbunya. Makanya dalam hadis Rasul katakan, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Enggak akan istiqomah iman seseorang sampai istiqomah kalbunya. Perlu adanya ikhlas, perlu adanya tauhid. Dia yang membenahi segala galanya, pada dirinya. Kalau itu dia benahi hubungannya dengan Allah, Allah yang menjamin hubungan dia dengan yang lain, istrinya, anaknya, dan yang lain-lainnya. Allah cukupi. Tapi jika itu enggak ada, kerusakan yang ada. Kata sebagian para ulama salaf, aku tahu ada kekurangan pada diriku sampai pada akhlak pembantu dan binatangnya. Pembantunya ya, misalnya bangkang atau ngelawan, nyakitkan hati. Kendaraannya ya seperti itu, biasanya nurut, gampang, kuat, kok tiba-tiba goda dan ya, ini ada sesuatu yang terjadi, perlu dibenahi keikhlasan dalam kalbu, dan dia berubah-ubah terus. Makanya kata Imam Sufyan rahimahullah, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati fa innaha tataqallabu alayya. Aku enggak pernah membenahi sesuatu yang lebih berat bagiku seperti niatku sendiri, karena dia berbolak-balik, gampang sekali berubah. Kamu sudah ikhlas, sudah ini, tengah-tengah datang riya, datang ini berat memang. Gua yang mengucapkan orang bukan orang seperti kita, a'imma, Sufyan, siapa yang tidak kenal. Memang berat. Kalau itu berat bagi mereka, bagi kita jauh lebih berat lagi. Mereka katakan, kam jahatu nafsi alal ikhlas, fa idza bihi jaa fi biwajhin akhar. Berapa kali aku perangi untuk ikhlas, untuk ini niat dibenahi, seakan riya itu datang dalam bentuk lain lagi, dalam rupa yang lain lagi. Adalah sama intinya, bukan untuk Allah, bukan karena Allah. Intinya barakallahu fikum, perlu mujahadah, pembenahan terus menerus sampai mati. Dan tauhid, ilmu tauhid itu yang banyak membantu. Selain doa kepada Allah, ilmu tauhid ini yang banyak membantu menjaga ikhlas dan niat qalbu sampai ajal. Makanya Imam Ahmad dikatakan ketika beliau hendak meninggal dunia, anaknya selalu mendengar beliau katakan, ba'd, ba'd, ba'd. Yang artinya belum, belum, belum. Kata anaknya heran, apa ayahanda Anda maksud? Belum, belum, belum apa? Kata Imam Ahmad, dan kadang beliau berbaring sudah, istilahnya menunggu hari. Sakit parah. Kata Imam Ahmad, syaitan di pojok kamar mengatakan kepadaku, kau telah selamat dariku Ahmad, kau telah selamat dariku. Kejahatan syaitan untuk memicu ujub, agar orang bangga diri, berhasil dengan syaitan, wah kuat berarti begini. Langsung dipatahkan, langsung dipatahkan oleh Imam Ahmad. Belum, belum. Selama nyawa masih dikandung badan, peperangan dan permusuhan masih ada dengan syaitan, dan Bani Adam belum selamat darinya. Sejauh itu mereka membenahi niatnya dan menjaga keikhlasannya kepada Allah. Waffaqallahu jami' lima yuqdha wa salatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillahirabbil alamin.